terspesial buat dulur-dulur Getas Pandawa Kamanidi. Salam topo buat GPC. Robokan halo untuk semuanya. Salah tempo, ojo salah terimo. mantap. Salam saya.